Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Jemaah pengajian yang Allah muliakan, untuk malamnya insyaallah kita yang melanjutkan pembahasan dari kitab Fardhu Ain, yaitu tentang masalah haji dan umrah. Jadi ini insyaallah juga menjadi malam terakhir yang kedua, artinya setelah pertemuannya insyaallah akan ada satu kali pertemuan terakhir sebagai khatam kitab Fardhu Ain. Kemudian untuk selanjutnya nanti akan kita bicarakan selanjutnya, apakah kita lanjut ataupun bagaimana, karena kebetulan setelah Sabtu depan kita nyokan kaitan memang dalam bulan Syaban. Jika memang kita lanjut, nanti insyaallah akan kita bicarakan di grup. Jadi untuk malamnya kita yang melanjutkan yaitu kitab Fardhu Ain halaman 80, sambungan daripada pelajaran haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulmiddin. Sekitar wukuf di Arafah. Adalah wukuf di Arafah puncak dari rukun haji. Di sana berkumpul hamba-hamba Allah dari segala penjuru dunia. Ini dengan pakaian yang sama. Kalau tak dapat wukuf, tak dapat ibadah haji. Dan adalah waktunya dari setelah gelincir matahari 9 Zulhijjah sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Walaupun sebentar saja, tetapi antara waktu itulah. Perlu tak sampaikan kembali yang bahawa dalam pelaksanaan haji ada rukun yang paling istimewa yang tidak ada pada pelaksanaan ibadah umrah. Karena yang paling membedakan antara haji dengan umrah itu adalah tentang adanya wukuf di Arafah. Yang paling membedakan adalah adanya wukuf di Arafah. Karena untuk pelaksanaan umrah, nyeji hana wukuf dulu. Bahkan bah masalah wukuf di Arafah nyan menjadi puncak daripada pelaksanaan ibadah haji. Ya benar. Karena bahkan dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan al-hajju arafatu. Haji itu itulah Arafah. Kenapa? Karena memang puncak daripada haji itulah melaksanakan wukuf di Arafah. Maka dalam hadis yang ada pegah dengar nukul Rasulullah, man ja'a lailata jam'in qabla tulu'il fajar faqad adrakal hajj. Ini ke Rasulullah dengar. Artinya puncak haji adalah Arafah. Maka siapa saja yang menyempatkan diri untuk datang ke Arafah sebelum terbit fajar pada malam 10 Zulhijjah, maka orang tersebut mendapatkan haji. Ini menandakan bahwa puncak pelaksanaan haji adalah kita berada di tanah Arafah dalam keadaan sudah meniatkan haji. Pajan, artinya hingga subuh hari yang ke-10. Artinya hana bemesti uroti kereng di ketanyona di Arafah baru sahukuf. Di ketanyo kadang telah tak teruh nunggu. Malam uroraya baru teruh kena Arafah. Boleh, enggak apa-apa. Maka gepengah di Arafah merupakan tempat berkumpulnya seluruh umat manusia, dikarenakan untuk pelaksanaan wukufnya pembatasan waktu haji ketat. Karena waktu wukuf itu adalah rentang waktu setelah masuknya waktu zuhur hari yang ke-9 Zulhijjah dan berakhir pada ketika terbitnya fajar pada malam 10 Zulhijjah. Jadi menyetak kalkulasikan wate tengku rentang wate untuk bisa berwukuf itu jika sisa hari 6 jam, kemudian tatamah malam sekitar 8 ataupun sekurang jam. Maka lebih kuranglah takkan 6 tatamah sekuranglah 15 jam wate yang seseorang itu berada di Arafah, maka orang tersebut akan dihitung berwukuf. Dan dalam berwukufnya hana gesyarat betrip tengku. Digitanya wukuf di Arafah misalnya hanya menyempatkan wate tengku 5 menit saja. Sah tengku haji gitanya. Ya, benar. Makanya bagi jamaah-jamaah yang sakit tengku yang dirawat kan pada musim haji ya. Nyan gak nyan di me Arafahnya dengan motor ju. Dengan motor rumah sakit ataupun dengan rumah sakit berjalan kan. Cuma diputar sakai nanti ad ipedang sian ipegah sakai le urang rumah sakit bahwanyo adalah padang Arafah, silakan nemu doa 5 minit le nya dicok motor balik lagi ke DU rumah sakit tu nya ikun dengan safari wukuf kan benar. Nah, mungkin bagi jemaah pengajian yang kali pernah jak waji kan akan nekalen fenomena yang lagian kan. Apakah boleh? Boleh. Karena di Arafah tidak disyaratkan berlama-lama. Karena yang disyaratkan adalah hadir diri di Arafah walaupun hanya sebentar saja. Maka karena waktu yang lumayan singkat, yaitu dalam durasi wate 15 jamnya, seluruh manusia yang telah berniat haji yang bisa dipastikan mereka hadir ke Arafah dalam rentang waktu 15 jamnya. Maka bisa dibayangkan bagaimana padatnya manusia pada di padang Arafah. Karena memang seluruh manusia yang berhaji pada hari Arafah, yaitu pada hari 9 Zulhijjah setelah zuhur itu, mereka bisa dipastikan mereka sedang di Arafah. Ya benar. Dikarenakan menyahana gerempa ukuf nunggu. Misalnya lah yang gerempa gerempa pupuk. Yang hana yang ke gerempa aja orang Arafah. Ya hana-hana haji jutunya nunggu orangnya. Walaupun waktu gua kena kampung kita yang kebang gua haji. Walaupun kaya kering gua haji dah pun buat jahai ke. Tapi hana haji nunggu. Menya orang hana sempat gukuf, nyan hana haji dan hajah pitan aku. Ya benar. Jadi tak ulang kembali bahawa untuk waktunya pelaksanaan wukuf itu adalah setelah masuknya waktu zuhur pada hari 9 Zulhijjah. Ya, menan. Jadi pada hari 9 Zulhijjah nyan dengku yang dayokeun dengan uru Arafah. Nyan ke urang yang na ideh di haji yang ganyan dilaksanakan wukuf, nyan hana sunat puasa ke ganyan dengku. Karena ganyan disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan haji yang sangat menyita waktu dan tenaga. Sedangkan kegetanya yang tidak meniatkan haji. Mesti tanya di Mekah dengan dia tengku. Han ada bubuh haji dunia. Maka tanya juga disunatkan untuk berwukuf. Untuk berpuasa sunat Arafah. Begitu juga dengan getanya yang kan berada di sidih. Di getanya orangnya kasih keren Zulhijjah. Maka sunat getanya tak berpuasa iaitu puasa Arafah. Dan puasa Arafah getanya adalah kan melihat kepada pajan genyan gewukuf dengku. Karena tergantung tempat dengku pajan sikiran Zulhijjah nyan. Menyebab getanya uronyo sikiran Zulhijjah sedangkan ideh yarab singa. Maka katanya uronyo yang sunat puasa ke singa yang menan. Karena iji matlak itu biat belian kan beda-beda tempat kan. Yang menan. Nyan menai dia. Kemudian tawaf haji dan umrah. Setelah membahas yaitu rukun yang khusus hanya na pada haji yaitu wukuf di Arafah, selanjutnya dikitanya akan tak bahas rukun haji yang juga rukun umrah. Teh yaitu tawaf. Ya. Tawaf mengelilingi Kaabah 7 kali ya. Ya, kena dengan tawaf. Karena mana tawaf kan taufun, putaran. Kiban mana putaran, tak putar-putar di sekeliling Kaabah 7 ke putar dengku. Jadi nak rukun dan syarat dengku dan nak larangan-larangan raw eh. Yang tu akan tak pahami ketika digitanya tak buat khusus secara khusus tentang bab tawaf. Ya, benar. Ialah dengan mengelilingi Kaabah 7 kali. Dimulai dari sudut Hajarul Aswad. Jadi menyetawaf dengku nyan adalah mengelilingi Kaabah 7 kali. Nyan di antara hal yang perlu diperhatikan pada ketika bertawaf di Kaabah nya hitungan satu hitungan geken digetanya ka ta mulai tawaf kan permulaan yang pertama untuk ta tawaf ya. Jadinya perlu diperhatikan dengku gegetanya yang memang ka ta tawaf dengku hitungan pertama digetanya ka geken ka ta tamang dalam tawaf. Nyan digetanya tak mulai tanya tak tawaf. Kemudian tacok permulaan gerakan digetanya bertawaf adalah dari sudut Hajarul Aswad. Ya, jadi Kaabahnya iji kan buat bawah sudut iji. Ya menan. Jadi bak bineh sudut bak pintu Kaabah. Nyan disinan naiduk Hajarul Aswad. Jadi watir tanit adalah dari sudut Hajarul Aswad. Artinya segelom truh kenan di sinan tanit tengku. Yang di sinan bahkan menyedigitanya tawa dengan Hajarul Aswad. Sunat digitanya adalah untuk tacum Hajarul Aswad tengku. Ya menan. Mamiya getanya han mungkin tacum. Maka tak isyarah jarau untuk tacum Hajarul Aswad. Ya menan. Yang nak doa-doa jarau yang tu. Kemudian dari sinan ke dengku digetanya mulai melangkah dengku. Mulai melangkah mengitari Kaabah. Dan wate tawaf mengitari Kaabah dengku. Tidak boleh berpaling posisi getanya. Sisi kiri badan getanya harus selalu menyamping dengan Kaabah. Artinya tidak boleh menghadap ke Kaabah. Jadi berputar tanya tetap mengikuti arah. Arah daripada kebalikan arah jarum jam. Ya, menan. Jadi tetap dia katanya mengikuti arah haji tak serta laju binih Kaabah baik sampai tak berpaling kepada Kaabah dan baik tak mat-mat Kaabah dengar. Nyan ketika tak tawaf. Karena dia ketika tawaf lengku tak peka arah ke Kaabah maka putarannya hanasi. Ataupun dengar tak tawaf lengku tak amat Kaabah yang juga putarannya hanasi dengar. Dan ini pada saat tawafnya berlaku syarat sah je lagi urun semayang. Mana je putera wajib suci dengku je. Wajib suci daripada hadas dan najis. Kemudian wajib menutup aurat. Yang menandalah ketentuan-ketentuan itu terkait dengan tawaf. Yang baik tawaf haji maupun tawaf umrah dengku sama. Yang menandalah. Kemudian setelah tawaf itu selesai, yang tawafnya merupakan rukun nunggu. Jadi dari bunokan rukun iaitu dari sudut Kaabah, dari sudut pintu Kaabah itu sudut Hajarul Aswad. Kemudian dikitanya tak tamang bak sudut yang lain. Rukun Syami, rukun Iraqi kan. Kemudian tak putar lom iaitu kepada rukun. Kemudian setelah selesai rukun tawaf yang baik haji maupun umrah, maka jamaah haji maupun jamaah umrah itu akan melaksanakan rukun yang selanjutnya, yaitu yang dikenal dengan rukun sa'i, yaitu melaksanakan sa'i. Menyetawaf adalah putaran memutari Kaabah yang dikenal dengan tawaf. Sedangkan menyesai adalah digetanya berjalan dari Safa ke Marwah. Berjalan antara Safa dan Marwah 7 kali. Yang maknanya berjalan dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Dari Marwah ke Safa dihitung kali kedua. Kemudian daripada Safa ke Marwah dihitung kali ketiga. Marwah ke Safa menjadi keempat. Kemudian Safa ke Marwah menjadi 5. Hingga kepada 7 kali. Artinya perjalanan yang kelima daripada Safa ke Marwah nyan pada kali ketujuh. Artinya bolak balik 3 jak nyan 3. Baliklah menjadi 2 tengok. Hingga kali ke-6 yang sama dengan daripada Marwah Usafa. Kemudian dari Safa ke Marwah adalah kali ke-7. Yang menang. Yang gekun dengan sa'i. Yang pada sa'i juga nahal yang perlu diperhatikan. Iji nak ketentuan-ketentuan iji. Jadi harus benar-benar dipastikan bahawa wate ta sa'i yang dikitanya berada di Bukit Safa. Bente galam terus bak buki bak aki bukit Safa nunggu mantang yuk nunggu tanya kata hitung kejak ya hanagasi nunggu yang menan. Jadi hingga selesai perjalanan yang ketujuh kitanya berada di bukit Marwah. Ya menan. Jadi Marwah dan Safanya adalah rintisan daripada sejarah rumah Nabi Ibrahim, bunda daripada Nabi Ismail, ketika ganyan gebolak balik bak gak mitai kepada Nabi Ismail yang tengah gemau, yang mana Nabi Ismail tengah gemau kan, bunda Nabi Ismail, iaitu gak mitai gejau Bukit Safa ge dari Bukit Safa ge plung ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ge plung ke Bukit Safa, yang hingga ada dau gerkalan bahawa babineh Nabi Ibrahim ka ditubit matai ya. Iaitu babineh Kaabah yang hingga karena letat kaitu biar gekun zam zam zam zam bek letat biu biu ha ya menan ya menan ni dia. Kemudian setelah selesai pelaksanaan pelaksanaan sa'i 7 ke tanya, maka rukun yang selanjutnya adalah bergunting ataupun bersyukur. Tiban makna bergunting adalah menggugurkan rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Ini termasuk juga gekem dengan rukun ataupun tahlul. Jadi menyebab orang umrah, yang tahlul umrah yang ke lih genin ihram umrah di miqat, kemudian gepubut tawaf, kemudian gepubut sa'i, kemudian getahalul. Kira mana getahalul? Gekoh o ataupun geciko o leon minimal. Nyan ka selesai saboh umrah. Nyan menan. Man menyebab orang haji sebenarnya bercukur dan bergunting juga tahalul. Cuma diji adalah tahalul pertama. Tunggu. Nyan tahalul pertama ketika selesai menukun melempar jamrah. Ini mbak wajib haji. Lih gelempar jamrah. Kemudian gemecukur. Nyan menan. Kemudian selanjutnya sunat-sunat haji dan umrah. Pertama di antara sunat haji dan umrah itu adalah mendahulukan ihram haji daripada umrah. Dan maka dalam hal umrahnya berarti gepe awal ihram haji daripada umrah. Ini termasuk di antara yang afdal antara haji. Kenapa orang yang antara gepubut haji dengan umrah yang tiga-tiga pada tunyan? Yang mesti tanya, kalinya jak jamaah haji tengku. Yang petaca umrah ini, petaca haji ini. Ya. Yang mana? Maka yang afdal ini adalah taca haji ini ya, tengku. Baru dah pubut umrah. Yang gekentu dengan haji ifrat. Ya, maka karena haji nalih macam nunggu. Nah haji ifrad ke kun, nah haji qiran dan nah haji tamattu. Ya menan. Jadi menye haji qiran nyan tiga niat aju nunggu. Tiga niat aju ihram nyan ke haji juga ke umrah nya haji qiran kun. Dan yang kedua adalah haji tamattu. Mana tamattu musenang-senang. Mana ji putra, urungnya enggak ibadah haji dan umrah, tapi pola pelaksanaan ji lebih santai. Ya menan. Pakai karena nanti ahwati agak cok mikat ke haji, hanapa nak duduk beli kaya nengu. Yang kekan dengan haji tamat tahu. Adanya, geniat aju iganyan untuk gepubun umrah, selesai umrah, gepreh masa untuk haji, baru gepubun haji. Maka yang payang sunat, kiban yang afzal. Yang afzal adalah berawai dah ihram ke haji, selesai haji baru dah pubun umrah. Yang yang dikun dengan haji ifrad. Ya, benar. Kemudian yang kedua, hal yang sunat wate dah pubun haji ataupun umrah adalah mandi sebelum berniat ihram. Ya, jadi yang termasuk di antara mano-mano sunat, di antara mandi-mandi sunat adalah mandi sunat ihram. Ya, karena di antara mandi sunat kan selain mano semayang urur raya, tengok kan. Karena mano jak Jumaatnya sunat, mano semayang urur raya. Ya, menan. Kemudian mano ketika itren ujian pada saat mendoa laki ujian, red ujiannya mana je sunat cid, kan? Kemudian termasuk lom yang sunat mana adalah mana sebelum berniat ihram. Katanya tak kena ya cok haji ataupun ya cok umrah. Yang kata ya niat ila umikat. Yang wate tak segelom tak niat umikat. Tengku sunat mana ila ya. Ya benar. Selanjutnya, sunat lam adalah sembahyang sunat ihram sebelum berniat. Kemudian hal sunat yang lain adalah lih tamano. Maka, sembahyang sunat 20 rakaat sebagai niat ihram. Yaitu sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihramnya kan sembahyang sunat khusus tunggu. Sembahyang sunat ihramnya dengku sebetulnya adalah sembahyang sunat mutlak. Ya. Sembahyang sunat karena gedanya kena ihram. Ya menan. Karena sebab ji dedau dengku. sembahyang sunat yang pakai dah sembahyang sunat yang dengku. Sebab je adalah untuk tanah ihram. Sebab tanah ihram. Maka termasuk dalam sembahyang sunat yang muta akhir sebab. Jadi sembahyang sunat ihram adalah termasuk dalam sembahyang sunat yang tertakhir sebab. Maka menye dalam pembahasan masalah na padum-padum bahwate yang haram untuk tak sembahyang sunat. Kedinga dikitanya na padum-padum bahwate yang haram tak sembahyang sunat. Tengah cet urut timang. Ini haram sembahyang sunat. Ataupun tengah ilup mata urut. Tengah itu biat mata urut. Yang keharam ya sembahyang sunat. Maka termasuk yang haram di sini yang mengkerutah haram adalah sembahyang sunat yang sebab je muta akhir. Termasuk lil sembahyang asar tengok. Lil sembahyang asar ni termasuk wate-wate yang haram sembahyang sunat ataupun lil sembahyang subuh. Maka bagi orang yang gejak niat ihram gaknya lil sembahyang asar ataupun lil sembahyang subuh segolom itu biat matawraw. Nyan hana sunat dengku nyan ge sembahyang sunat untuk ihram. Man karena ganyan kita mang umur masjid, sunat di ganyan ke sembahyang sunat tahiyat masjid. Menanti ke mana sunat ihram, kita mang umur masjid, sembahyang sunat tahiyat masjid. Kemudian genit ihram. Baik ke sembahyang sunat segolom ihram. Karena sembahyang sunat segelom ihram pada wate yang haram sembahyang sunat nyo haram tengku. Kemudian haram lom adalah sunat lom adalah memakai wangi-wangian sebelum berniat ihram. Segelom tak ihram. Yang digitanya manteng hala. Manteng hala pakai wangi-wangian. Tetapi ketika kali tak ihram, ilikut kali ke pun haram digitanya tak pakai wangi-wangian. Gitanya yang muhrim, gitanya yang ihram, haram pakai wangi-wangian. Maka di antara hal yang sunat tengku bagi gitanya yang nak cok haji ataupun umrah, nya segelom tayak tamang dalam ihram haji ataupun umrah, nya sunat tak pakai wangi-wangian. Maka termasuk dalam hal sunat tak pakai wangi-wangian tengku harus diperhatikan sid yang kepakai wangi-wangiannya adalah bak badan tengku sunat. Sedangkan menye tak pakai wangi-wangian bak pakaian, yang diusahakan pakaian itu tidak dilepas-lepas. Karena menye pakaian itu dilepas maka tidak boleh dipakai lagi karena kita sudah berihram. Jadinya juga hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang ihram. Baik katanya ingat kepada orang yang kena ihram, segolom datang mengelam ihram, sunat pakai wangi-wangian. Tahu-tahu je tak pakai wangi-wangian bak kupiah, tak pakai wangi-wangian bak selukum. Olehnya kata niat ihram, itu buat tak ada ni semayang, tak cok lukum, tak suut. Nyan masalah. Tak pakai lir tak pakai lir tetung itu memang tak pakai lam lukum kelai. Ingat termasuk di dalam surah digitanya memakai wangi-wangian dalam ihram yang diharamkan adalah menggunakan pakaian yang sudah disirami dengan minyak wangi kemudian ditanggalkan, dilepaskan, kemudian digunakan lagi. Ya benar. Kemudian hal yang sunat lam adalah berpakaian warna putih. Maka kayak ihram biasa saja ke warna putih ya, yang sunat ya. Maka urinang menancit mukena. Maka ada mukena dengku ada ken. Tak pubuh haji dengan umrah dengku tak semayang sunat je dengku haji bermukena putih dengku. Karena itanya biasa saja putihnya lebih mendekatkan diri kepada khusyuk dengku. Ya benar. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah membaca talbiyah. Membaca labbaik Allahumma labbaik. Ya, maknanya sunnah. Bahkan hana zikir yang paling afdal kepada orang yang sudah berniat ihram selain daripada membaca talbiyah. Maka orang yang leh watai ka gedamang dalam ihram nyen bak nyen dengku hana tat tunat baca Al-Quran. Mana je berakan kan hanjir ya tatala. Yang tunat ke ganyan adalah talbiyah. Labbaik Allah ya tabi-tabi. Babah ganyan berken berimpak basah dengku. Selain daripada baca labbaik Allahumma labbaik. Ya menan. Bahkan hana tat tunat baca Al-Quran pada saatnya ke ganyan dengku. Ya. Tapi selawat tetap sunat dengku pakan karena dalam talbiyahnya namun sambung dengan selawat. Cuma selawat sebagai selingan talbiyah. Jadi kan selawat di sinan yang dituntut tetapi adalah talbiyah yang dituntut. Itu bagi orang yang ihram. Maka yang gura biasa haji orang tinggal ke baca labbaik Allahumma labbaik. Yang watak nak berangkat. Yang watak ik motor. Yang nak jauh bandara. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, menan. Tapi menan katruh ke deh. Katua labbaik Allahumma labbaik. Kau sibuk dengan apa lain. Kau sibuk dengan foto-foto. Ya, menan. Padahal di sini yang perlu haji nyangka. Pulalai terawatuh dengan labbaik Allahumma labbaik. Kemudian sunnah lam iaitu tawaf kudum. Nyonya memang di sini ada guna yang berbeda dengan yang di kitab yang lain. Ya, menan. Tapi di kitanya sebagai pedoman awal lah. Ini kajut. Karena tentang masalah tawaf kudum di sini aku pedamang sunnah. Tapi di kitab yang lain aku pedamangnya adalah sebagai wajib haji. Ya, menan. Jadi tawaf kudum jikalau memasuki Mekah dengan ihram haji. Karena mi datang Mekah dengan ihram umrah, nyen tawafnya kali tawaf kudum nunggu. Tapi kah menjadi tawaf wajib yaitu sebagai rukun umrah. Selanjutnya tentang lafai talbiyah. Setelah berniat haji ataupun umrah dibaca labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mul la syarika lak. Ya, benar. Jadi labbaik Allahumma labbaik ya adalah sebagai menyahuti panggilan Nabi Ibrahim zaman dulu. Karena awal Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala wa adzin linnasi lil haji. Ya, menan. Hai Ibrahim, terpanggil legata seluruh umat manusia untuk melaksanakan haji. Ya, dari segala penjuru yang dalam Al-Quran. Jadi menyahuti panggilan Allah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Tak jawab lagi tanya. Apa dah jawab? Labbaik Allahumma labbaik. Putra mana labbaik Allah ya Allah. Aku penuhi akan panggilanmu ya Allah. Zatmu yang maha kuasa. Bahwasanya segala puji dan nikmat dan kekuasaan adalah bagimu. Zatmu maha esa. Tak ada syarikat bagimu. Yang sunat dah baca 3 kali. Tengok. Kemudian setelah 3 kali. Melanjutkan dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nyan dengku selawat Ibrahimiyah. Awli ta baca selawat Ibrahimiyah dan lanjutkan dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya Allah. Kami sungguhnya memohon ridha dan syurga dan lindungi kami dari marahmu dan dari api neraka. Nyan kalih sabuh talbiyah. Setelah selesai nyan, tak lanjut lam talbiyah tiga tu. Tak labbaik Allahumma labbaik lam nunggu hingga berkuat abah dah nunggu. Be'e ni dah kun nunggu. Sampai bacaan. U-be-be-e tu. Talbiyah sampai-sampai nunggu. Sunat nunggu. Kemudian terakhir berziarah ke Madinah Al Munawwarah. Kemudian di antara yang sunat yang penting dengku bagi orang yang berhaji maupun berumrah itu adalah berkunjung ke Madinah. Madinah itu adalah tempat wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan makamnya Rasulullah yang mulia. Dan di sampingnya makam dua sahabat utama yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Maka termasuk hal yang sunat dengku bagi orang yang berhaji ataupun umrah dengku digenya sunat untuk berziarah dengku yaitu ziarah ke kota Madinah. Ya, jadi ziarah Madinah yang dengku nyen bahagian daripada tata laksana si dengku tata laksana haji dan umrah. Walaupun umrah hanaruh jauh Mekah, hanaruh jauh Madinah betul haji. Haji hanaruh jauh Madinah. Tapi jauh Madinah merupakan kesunahan yang paling raya dengku bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah. Di mana di kota Madinah itu adalah tanah yang mulia dengku yang Rasulullah sebahagian besar umurnya itu dihabiskan di kota Madinah. Dan penduduk Madinah yang sangat baik yang menyambut Rasulullah. Sehingga Rasulullah berjaya kerajaan Islam itu yaitu di kota Madinah. Ya, jadi di Madinah selain dikatanya menziarahi Rasul dengku yaitu di Masjid Nabawi, di sini juga kitanya bisa sekalian menziarahi sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Bahkan karena posisi makbarahnya Umar dan Abu Bakar nya berada dengku adalah di sampingnya makbarah Rasulullah. Jadi tiga udah ziarah haji dengku lah Masjid Nabawi ya dengku. Ya jadi wadah Nabi Salim yang tiga haji Nabi Salim dengku haji. Ya Nabi Salim kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian tak saya bercuda, assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Kemudian tak saya lauka, assalamualaikum ya Umar Al-Faruq. Ha benar. Karena posisi nan dengku dalam sebuah tempat dengku. Mai dayo hai bi damang kanan. Iluar pagi ayu deng. Nyampi mesa-sa dengku bertuh sala. Ya benar. Ya, yang penting dikatanya yang kali haja tam doa berlumpuk aja alam. Ke yang galom pernah haja tam doa dengan berkat kata buat bab masalah sunat berziarah tam doa bergebi kesempatan li Allah untuk terempuk aja ada gunanya menan aja. Kemudian setelah dikatanya sunat taziarahi makam Rasulullah dan makam sahabat Abu Bakar Uthman, tanya juga sunat terlakukan ziarah dengku kepada tempat-tempat yang memang mengandung nilai hikmah dengku. Termasuk di antaranya adalah berziarah ke perkuburan Baqi'. Jadi perkuburan Baqi' ya dengku letak aji dengku di samping Masjid Nabawi dengku. Menyajino jarak aji hanya sekitar 30 meter daripada depan Masjid Nabawi dengku pintu masuknya ke Baqi'. Baqi'nya adalah perkuburan Muslim terbesar dengku di kota Madinah. Yang mana perkuburan Baqi' ini sinan, di sinan banyaknya jasad-jasad mulia yaitu para istri-istri Rasulullah yang dimakamkan di sinan. Ya benar. Bahkan sahabat Utsman bin Affan aku juga dimakamkan yaitu di Baqi'. Kemudian selain kenan juga sunat dikatanya berziarah ke kuburan para syuhada Uhud. Jadi mie ketiu dah jauh umrah si ime dengku kenan dengku ya, ziarah ikan ziarah gunung Uhud. Kemudian berkunjung lom sunat ke Masjid Quba. Masjid Quba nya merupakan masjid yang pertama kepedang oleh Rasulullah dengku. Ketika Rasulullah berhijrah dengan sahabat Abu Bakar, jadi Rasulullah singgah yaitu di Quba. Maka di Quba didirikan yaitu masjid Memang pada saatnya pedang masjid kan cuma gegeleng kaya ya tagai. Kemudian dilakukan pengembangan-pengembangan jino ubira ya kaya pegang masjid Kuba. Ini termasuk yang sunat dengku tak sembahyang di masjid Kuba. Bahkan minta sembahyang di masjid Kuba nyan memiliki fadilah yang sangat raya dengku. Jadi ketentang masalah pakan sunat dengku tiak ziarah masjid Nabawi dengku, karena diketanya masjid Nabawi merupakan tempat yang sangat mulia dengku di muka bumonyo setelah Masjidil Haram dengku. Karena tempat yang paling mulia dengku di muka bumonyo adalah masjid yang paling mulia adalah Masjidil Haram. Kemudian yang kedua adalah Masjidil Nabawi. Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ya, maka leboh masjidnya dengku memiliki gandaan pahala ketika dikitanya tak semayang mak masjidnya berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Punya masjid-masjid yang lain dengku memiliki gandaan pahala hingga 10 gandaan. Tapi punya dalam Masjidil Aqsa, punya 500 gandaan dengku. Munya dalam Masjid Nabawi nya 1000 gandaan, dalam Masjidil Haram beribu-ribu gandaan dengan pahala yang diberikan. Maka wajarlah hiji istimewa dengku. Karena raya tak nilai pahala yang Allah berikan dengku. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidil haram. Orang yang sembahyang di masjidku ini itu lebih baik daripada 1000 sembahyang di selainnya masjidku ini kecuali Masjidil Haram. Yang dalam hadisnya kena berah apa? 3 tak sembahyang di dalam Masjid Nabawi tu. Yang Masjid Nabawi yang tu, Masjid Nabawi yang waktu pegah dari Rasulullah je menunggu. Karena Masjid Nabawi ini kalau diperluah tak jadi diperluah dengku. Jadi rap hampir 50 kali lebih luas dari pondasi utama. Maka medakan hampir 50 kali kan sama dengan pondasi masjid utamanya palingnya dengku hanya 1/50 ukuran dengku masjid awal. Sedangkan yang lainnya adalah perkembangan daripada masjid yang diperluas. Maka para ulama katanya kebanyakan mengatakan bahwa Masjid Nabawi yang merempak fadilah arba'in nunggu yang kena dengan fadilah arba'in iaitu 40 boh jamaah yang dilakukan dalam Masjid Nabawi nyo adalah di Masjid Nabawi yang masa Rasulullah zaman. Manjina wate tajak mantang na mantang nunggu. Man cuma menye getanyo hana jeli dengku kake hana da depan. Man menye getanyo jeli dan tate mita nya na tanda dengku iji. Nya Masjid Nabawi yang pada masa zaman nyan nya tatama ngaju ku di huke toto ngam makbarah Rasul dengku toto ngam makbarah Rasul di huke. Nya takala nengku bat di yang tameh rata ge. Metulih hinan Masjidun Nabawi masjid kan putra ram tulih hadza Masjidun Nabi dan nam tulih artinya nam metulih dengan nadi pewarna dengan warna hijau yang mana naik cat warna cat hijau kemudian babine dia ni berwarna putih jadi nak tanda yang biasa ketika nak ziarah dak nata ziarah makam di tinan de ataupun kon dak ziarah makam nunggu tapi wate diketio tak tamang dalam raudhah yang di tinan de hende ya mana makamnya dalam hadisnya dengku yang semayang di Masjid Nabawi siribe boh gandaan pahala gebi dengku sedangkan menyembahyang di Masjidil Haram melebihi daripada 1000 beribu-ribu gandaan pahala dengku gebi. Ya menan seretoh ribai bakang ngebera. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ya menan jadi artinya raya dan fadilah pahala dengku ya Allah berikan. Mungkin ihna wala hilayah. Nah, pertanyaan di chat, di kolom chat. Nah, satu pertanyaan, bagaimana jika ada orang tua yang sudah menyetor haji namun takdir berkata lain, orang tua tersebut duluan dipanggil Allah, apakah tindakan yang harus kita lakukan selaku anak? Menyewa orang untuk badal haji atau mengganti jatah haji orang tua dengan kita? Jadi menang haji tidro-dro orang yang kagebi kemampuan le Allah, gebi kemudahan harta, terlepas daripada digenyan wajib gebi nafkah na kelebihan, nyo digenyan wajib gejak waji nya ni le pedoman ni. Bahkan urang yang na kemampuan hana gejak waji, nyo urang nyan tengku gehukum urang mati munafik. Bahkan dalam hadis lain na gepekah urangnya gehukum sebagai urang mati kafir. Berat ancaman tengku. Ku urang kaya yang hana gejak waji berat ancaman tengku. Nya menan. Nah, ke orang kaya yang kena kemampuan wajib genyan gejak waji. Tentaji menye menan dia tak setor jak waju nya kampaknya kajilah urusan. Kemudian jino digenyan kena kemampuan. Kali ke setor hana jak waju. Bani man jino masa tunggu pro lele pro tun tepo masa tunggu. Ya benar. Masa tunggu menye di Sulawesi Selatan ah. Masa tunggu 40 mang tahun tunggu. Menye jino ta sektor umur katanya 60 tahun berarti 5 tahun segolam 100 tahun umur katanya baru menumpuk aja. Yang di Sulawesi Selatan. Menye di Malaysia masa tunggu 102 tahun orangnya kan. Nah, kiban kena nak pres masa ajak waji yang mana. Urunyo ta daftar pe ta pre humu kutanyo tertuh dua tahun ke deh baru dipanggil. Ya menan. Entah. Man yang wajib kue bancit yang wajib adalah setor haji le. Ino ka ge setor. Kali ada setor haji tiba-tiba urang haji kutanyo yang kali ge setornyo ka meninggal. Wate genyan ka meninggal tentunya digopnyan kaglah le ng Allah Taala kali getor. Adanya tekedi ganyan hana geja waji yang kaglah ganyan. Ya. Man igitanyo selaku ane. Tedaji peng yang kali getornya kai puo basat. Ya memang hana ku wajiban igitanyo untuk tayak ja waji teh nauruzi ana wajib. Ya menan. Pakang karena ganyan ke untuk kewajiban yang kali penuhi yaitu untuk getor. Man kiban ji dengku yang sepatutnya bagi kita nyo ane. Menya di kita nyo kali ta puwut haji drawa te. Dan na ngan tajak tiga te dengku ta puwut ku urang ci. Nyan lebih hebat mana tajak drawa te ta puwut ku urang ci. Nyan adalah gekeun dengan badal haji. Ketimbang tayak cok peng tak sewa urang dengku untuk tayo badal haji urang ci kita nyo. Pakan menanda pega. Karena si gat buat tengku tayu abak gop. Tetap gat buat apa buat gerau ada menan. Karena orang yang tayu badal haji orang si katanya. Tengku jina paling-paling tak bayar tengku 12 juta. Dapat 15 juta hanya lah kan. Orang yang paling-paling tengku ibu buatkan haji tak. Sedangkan hal-hal lain tengku banyak yang luput. Man menyata kedi kita nyo anak dengku tajak draw atau dan draw kali pernah tak haji dengku. Jadi buat ada pupuknya sempurna dengku. Ni yang mana. Jadi yang paling gerd adalah tak gantau gerau adanya yang paling gerd. Man jino tak pegah dengku mai tak gantau gerau ada dengku. Di kita nyo trip tan masa mandang. Kemudian menyata nyo golong pernah tajak mikrofon dengku hanjit tak gantau dengku. Menyata nyo golong tak pupuk gerau ada haji wajib hanjit tak badai haji gerau hanjit kan sah. Walaupun tani tengku, tanya kalau pernah dah jak waji. Ayah katanya kau meninggal, tak pun waji lagi katanya. Tani ke ayah tanya yang kau meninggal, ni hara ke ayah dia katanya hara tengku. Yang mana je. Ya, mungkin enak ni lah tengku. Menyenai yang nak perform, jid katanya kembali. Jadi tengku misalnya kan, tanya tak nak tajuk peng-peng. Jadi dah buka satu usaha. Jadi ketika tanya semua dah jalani usaha, kemudian tanya dah daftar IAC. Jadi tiba-tiba tahun 2020 lainnya kajah tak tanya IAC. Cuman tahun 2022 tanya kabang perut nunggu. Hidung utang sampai miliaran, Mbak Be. Halnya rumah itu ukuran kali kita lebih, rumpu harta hanali. Tahun 2020 le, kajah tak IAC. Sedangkan kan tahunnya dari Kementerian Agama, ongkos haji. Jadi baru 40 juta. Jadi kan biaya tambahannya. Sedangkan tanya hana mampu leh untuk mbehan tambah untuk ta bayu biaya tambahan. Mungkin untuk ta melangkah mungkin sih memang hana mampu leh. Nyan kibar ke kursi mantang naik dan wajib ataupun kibar kan tengku. Iji mana ya tengku? Bab hajinya dikira harus dipahami bahawa bab hajinya yang tanggungan wajib haji adalah kepada istita'ah. Istita'ah merupakan syarat wajib haji. Termasuk dalam bab istita'ah adalah selain dikitanya istita'ah untuk tasetor awal, dikitanya juga istita'ah untuk membuat pelunasan. Karena ketika dikitanya hanya istita'ah untuk tasetor awal, sedangkan dikitanya hanya istita'ah untuk dapat pelunasan, maka dia memang lambat hanya istita'ah lah. Hansip syarat untuk wajib. Maka punya ketika diketinya jatah pelunasan diketinya han sanggup, maka pada saatnya dia hana wajib haji, hana sanggup. Yang mana yang tunggu? Adanya ketika diketinya hana sanggup, maka hana wajib. Ya. Karena yang kekalan adalah posisi pada saatnya. Ya, menan aku. Sangka aja lah ya. Nah, yang lain kadang yang kurang jelas. Menye memang hanali yang lain. Maka ehno kementang pengajian kitanya ni bak malam yang berbahagianya. Mudah-mudahan kitanya gebi kesempatan li Allah untuk menjalankan salah satu rukun Islam yaitu haji dan umrah. Dengan keberkahan dikatanya kata bab haji dan umrah ni. Lebih dan kurang dua lagi maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.